Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi pertemuan kita kali ini. Dan tentunya salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau radhwanullahi alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada tema yang telah diangkat, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka saya berharap untuk disampaikan melalui kertas, melalui tulisan. Insyaallah taala di akhir kajian nanti akan kita baca atau kita jawab apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk menjawabnya. Akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah diangkat dari tema, agar rumah tangga terjaga dari paham radikalisme. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara tentang radikalisme, maka yang harus terjaga dari paham radikalisme itu bukan semata rumah tangga, tapi lebih luas dari itu. Sebuah masyarakat, sebuah negara, ya, itu semua masuk ke dalam pembahasan ini. Namun karena ini lebih kepada fikih rumah tangga, maka insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan saling mengingatkan satu sama yang lainnya tentang beberapa poin yang mudah-mudahan dengan memahami dan mengetahui poin-poin tersebut, rumah tangga kita tetap berada di dalam mawaddah, rahmah dan sakinah. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, sering-seringlah kalian memberi peringatan karena peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ruqayyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama ini dibangun di atas nasihat. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamish shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim." Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan untuk memberi nasihat untuk setiap muslim. Dan merupakan ciri kaum muslimin dan kaum muslimat yang saling berloyalitas sesama mereka adalah mereka orang-orang yang saling membagi nasihat antara mereka, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu, mereka itu aulia, saling memimpin satu sama yang lainnya, saling berloyalitas, saling cinta mencintai sesama mereka. Apa kriteria mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan, saling topang menopang sesama mereka. Yang namanya bangunan, atap tidak akan tegak tanpa dinding, dinding tidak akan tertancap tanpa pondasi. Demikianlah kaum mukminin. Mereka saling mengajak antara satu sama yang lainnya kepada hal yang ma'ruf, dan mereka saling mencegah antara satu sama yang lainnya dari hal yang mungkar. Maka atas dasar itu, ada baiknya pada kesempatan kali ini kita saling berbagi nasihat, peringatan mau'idhah yang mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan tema yang telah diangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala di dunia ini adalah adanya pernikahan, adanya cinta yang terjalin antara dua jenis yang berlawanan dengan tali pernikahan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Merupakan dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala, Allah menciptakan dari diri-diri kalian istri-istri yang kalian akan tenang dengan mereka, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah, cinta, kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapatkan ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, dari ayat ini kita memahami dan mengetahui bahwa rumah tangga itu, pernikahan itu identik dengan tiga hal. Yang pertama, as-sakinah, dengan adanya pasangan kehidupan dia akan menjadi lebih tenang. Yang kedua, mawaddah, adanya cinta, adanya kasih sayang, dan adanya rahmat. Artinya di luar rumah tangga, di luar hubungan pernikahan, itu semua ada, tetapi tidak seindah dengan cinta, rahmat dan ketenangan sakinah yang ada di dalam rumah tangga yang terjalin dengan tali pernikahan di dalam syariat yang suci ini. Oleh karena itu datang beberapa ucapan ulama salaf, mereka menyatakan, laisa al-hubbu mithla nikah, sungguh tidak ada cinta yang lebih indah daripada cinta dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Oleh karena itu, hal yang kita maklumi bersama, pernikahan adalah salah satu dari hal yang sangat besar di dalam Islam ini. yang hukumnya ya, telah dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dan sekarang bukanlah saatnya kita membahas hukum pernikahan. Namun insyaallah taala titik berat pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mewujudkan rumah tangga di atas sakinah, mawaddah dan rahmat. Dan insyaallah taala akan saya uraikan beberapa sebab yang dengan sebab tersebut akan terwujudkan dan akan terjaga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara ringkas, yang setelah itu saya persilakan jika ada hal yang ingin disampaikan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa memang rumah tangga, tali pernikahan itu Allah sebutkan akan menenangkan seseorang, akan mewujudkan rahmat dan cinta. Namun perlu diketahui, segala sesuatu itu adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Itu semuanya adalah fitnah, ujian untuk kalian. Kebaikan dan kejelekan adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka yang pertama dari sebab yang dengannya sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud dan akan terjaga dalam perjalanan rumah tangga, bahtera pernikahan di antara suami istri yang kemudian menjadi lebih indah tatkala Allah anugerahkan kepada mereka anak keturunan. Yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Yang pertama, sebab yang pertama adalah al-ilmu an-nafi', ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Maka kata para ulama, ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Maka jika rumah tangga kita berada di atas kebaikan, maka ilmu adalah sumbernya. Dan betapa banyak paham-paham yang membuat rumah tangga, paham-paham yang bertentangan dengan ilmu agama, yang menyebabkan retaknya rumah tangga dan hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmat, serta membuat mereka bersikap radikal dalam berumah tangga. Sebagai contoh, misalkan tidak pahamnya mereka tentang pembahasan talak, membuat mereka bermudah-mudahan mengucapkan talak dan suka mengancam-ngancam ya dengan kalimat talak. Ya padahal di dalam Al-Qur'an yang kering Allah menyebutkan talak itu sebagai ayatnya Allah. Allah namakan sebagai ayatnya Allah, menunjukkan kebesaran dan kedudukan tinggi talak di dalam Islam yang tidak boleh dijadikan bahan permainan. Allah berfirman, "Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa." Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai alat permainan. Ayatillah di sini kata para ulama tafsir adalah at-talaq. Adalah talak. Dan dengan ilmu seseorang akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musnad, sebagian ulama mensahihkan sanad ini. Ini contoh di luar rumah tangga, tetapi ini bisa sangat terjadi dalam rumah tangga tatkala tidak ada ilmu. Bahwa di sana itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang, kepalanya itu terluka parah karena terkena lempengan batu. Kemudian dia junub. Lantas dia bertanya kepada kawan-kawannya, "Apakah boleh bagi saya bertayamum karena kepala saya terluka parah?" Maka sebagian kawan-kawannya menjawab, "Tidak ada keringanan untukmu bertayamum. Kamu harus mandi." Akhirnya dia pun mandi, kemudian mati. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, "Qataluhu, qataluhu, qataluhu, qatalahumullah." Ala sa'aluni fa inna shifa la'in as-su'al. Mereka telah menjadi sebab dia terbunuh. Mereka telah menjadi sebab dia terbunuh. Mereka telah menjadi sebab dia terbunuh. Qatalahumullah. Ini sebuah kalimat yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan keseriusan dan pengingkaran. Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku? Ini contoh sebuah kerusakan, kekerasan ya terjadi dikarenakan tanpa ilmu agama. Kalau dia memahami ilmu agama, maka dia akan menyatakan bolehnya tayamum. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya, mengajak istrinya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau dia memahami ilmu agama, maka tidak akan jatuh ke dalam hal tersebut. Seperti sebagian suami memaksa istrinya untuk mengamankan SK-nya di beberapa bank agar tidak terhanyut ke dalam banjir. Ya, entah apanya istri, kaum istri itu ya sangat dilematis. Ya, sangat-sangat dilematis. Ketika mendapatkan suami yang seperti ini modelnya. Ya, suami enggak punya SK dia. Istri punya SK, akhirnya diancam. Ya, dikerasin istrinya agar istrinya mau menyimpan SK di bank agar tidak terhanyut dibawa banjir. Ya. Tapi kalau suami sudah paham agama, dia memahami besarnya dosa riba, enggak akan mungkin dia memerintahkan hal tersebut. Ini juga dari sebagian contoh yang menerangkan kepada kita bahwa paham radikalisme itu muncul karena ketidakpahaman ilmu agama. Memerintahkan istri untuk melakukan ibadah-ibadah yang membuat dia lelah, ya, yang itu sama sekali tidak ada anjuran dalam syari. Sebagai contoh, nyatanya di Aceh dengan tren-tren ratib ribe, ya kan? Sebagai tempat ratib leher ribe, ngallah ribe jo, iblo bayar matai batai 5 ribe iblo, pahir ratib ke Allah ribe iblo. Kibang kri urang ayo. Ke Allah terbaik jo. Ha? On bayam iblo di patai. Leher be pore be mar be. Ke Allah terbaik jo. Ya, sebagian suami ada yang mengancam istrinya talak kalau enggak mau ikut ratib terbaik dengan dirinya. Atau paling minimal dia mengajak istrinya untuk ratib terbaik. Akhirnya pulang di tengah malam hari. Ya, anak yang korban, kurang waktunya beristirahat dan seterusnya. Tapi kalau si suami paham ilmu agama, maka tidak akan dia ajak karena dia tahu itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi nanti puasa nisfu Syaban, salat nisfu Syaban dan seterusnya. Ini sebab yang pertama. Kalau kita ingin mewujudkan dan menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga adalah ilmu. Ilmu adalah kuncinya. Ilmu adalah sumbernya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka akan Allah faqihkan dia, fahamkan ilmu agama. Dengan ilmu agama dia akan memahami ahkam, hukum-hukum terkait ya dalam rumah tangga. Dan terkadang karena tidak memiliki ilmu, mereka terjerumus di dalam berbagai kehancuran. Contohnya ketika akidah tidak rusak, maka akan muncul di sana berbagai kekerasan, berbagai kehancuran, ya, berbagai kerusakan. Tatkala akidah telah rusak, akhirnya ketika ada suatu penyakit yang ia deritai, pergi ke dukun, ya, akhirnya menjadi korban dukun dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena tidak memahami akidah yang benar. Baik, yang kedua adalah al-amalus salih. Sebab yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu agama. Yang kedua adalah al-amalus salih. Amalan salih yang merupakan buah daripada ilmu agama. Karena kata para ulama, al-ilmu syajarah wal 'amalu samarah. Fal-'ilmu bila 'amal kasyajarati bila simar. Ilmu itu adalah sebuah pohon, laksana pohon. Amalan adalah buahnya. Maka ilmu yang tidak menghasilkan amalan seperti pohon yang pepohonan yang tidak mengeluarkan buah-buahan. Dengan amal saleh, ya, rumah tangga kita akan bahagia tatkala dibangun di atas ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan saleh, sebuah amalan dikatakan amalan saleh tatkala dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan mutabaah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari dua syarat ini atau bahkan kedua-duanya telah tiada, maka amalan tersebut tidak dinamakan amalan saleh. Dia bisa dikatakan menjadi al-amalu syirki kalau hilang darinya al-ikhlas, dan dia bisa dikatakan al-amalul bid'i kalau hilang darinya al-mutaba'ah. Allah menyatakan man 'amila salihan min dzakirin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal saleh dari lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ya, penyebutan iman ini mencakup ilmu agama, karena sumber iman adalah ilmu bagaimana kita mengimani sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu itu diimani setelah diketahui. Kita mengimani alam barzah. Kenapa? Karena mengetahui adanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang alam barzah. Kita mengimani tentang dajjal karena kita telah mengetahui tentang dajjal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penyebutan kalimat iman dalam Al-Qur'an mencakup ilmu. Allah menyatakan dan dia beriman, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang indah. Kehidupan yang thayyibah ini mencakup kehidupan dunia, alam barzakh, dan di hari kiamat kelak. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas mereka, kami akan memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang beramal saleh akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah Jalla wa'ala. Allah juga berfirman dalam surat Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dan beramal saleh, Allah akan berikan untuk mereka cinta. Mereka mudah mencintai orang lain yang layak untuk dicintai, dan mereka pun dicintai oleh orang lain. Dan Allah juga berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Dan takwa itu adalah ilmu nafi' wal amalus salih. Adalah ilmu agama dan amal salih. Itulah takwa. Di dalam surat Maryam juga Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Dan itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib bin Hubib bin Hubib menyatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'ati la nuri min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nuri min Allah, takhafu 'iqab Allah." Taqwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama, mengharap pahala Allah dan meninggalkan maksiat karena bimbingan ilmu agama. Karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Ini sebab yang kedua, ya. Al-amalus salih. Karena setiap orang yang beramal saleh, setiap kali dia beramal saleh, maka setiap kali itu Allah akan indahkan kehidupannya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang melakukan amal saleh dari lelaki dan wanita dan dia beriman, memiliki ilmu yang benar, maka kami akan berikan untuk mereka kehidupan yang indah. Ya, dan inilah yang namanya takwa, dan takwa adalah sumber berkah dari Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, dan kalaulah penghuni sebuah negara, sebuah daerah, apalagi cuma sekedar rumah tangga yang lebih kecil lingkupnya, jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan kepada mereka berkah-berkah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yang dengan sebab tersebut sakinah, mawaddah dan rahmah akan terjaga dalam rumah tangga adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu kata Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama semasa Imam Syafi'i, dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyatakan tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, dengan ucapan beliau, badlun nada wa kafful ada wa talaqatul wajah, suka berbagi. Kalimat berbagi artinya memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, apakah pada dunia, bermanfaat pada dunianya ataukah pada akhiratnya, dan itu tidak mesti benda yang dapat dilihat, apakah itu uang dan yang lainnya, tapi mencakup segala sesuatu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat dia, dan yang paling utama dari itu semuanya adalah ilmu agama. Waqaful adza, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Wa talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Inilah akhlak yang mulia. Ditambah satu lagi kata Syekh Utsaimin dengan hal yang keempat, was-sabru 'alal adza, dan bersabar di atas gangguan. Lihat ini indahnya Islam. Satu sisi kita dianjurkan dan dituntut untuk suka berbagi. Dituntut untuk menahan gangguan terhadap orang lain agar tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, agar kita selalu senyum ketika berjumpa orang lain. Tapi jika orang lain tidak menunaikan tiga perkara ini, ada akhlak yang keempat yang jangan kita tinggalkan. As-sabru 'alal adza, kita bersabar di atas gangguan orang lain. Ini empat hal sumber akhlak mulia. Dan kalau kita bahas tentang akhlak yang mulia ini, maka sangat luas pembahasannya dan sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia ini. Ya, namun pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan dan akan saya cukupkan dengan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al jannah an nar, faqala al fam wal farij. Beda al faraj dengan fathah ra, beda dengan al farij dengan sukun ra, dua kalimat yang berbeda artinya. Nabi ditanyakan tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia kepada syurga Allah. Maka beliau menjawab adalah bertakwa kepada Allah. Yang telah kita bahas definisi takwa tadi. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Dan tadi telah kita sebutkan definisi akhlak mulia. Kemudian Nabi juga ditanyakan oleh sahabatnya tentang hal yang paling sering memasukkan, paling banyak memasukkan manusia, menyeret manusia ke dalam neraka Allah. Maka Nabi menjawab mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Dan setiap kita berpengalaman dan telah melihat di lapangan realita yang muncul dari kerusakan mulut ini, yang insyaallah ta'ala setiap kita mengetahui contoh-contohnya. Berapa banyak kerusakan dan kehancuran muncul dikarenakan rusaknya mulut. Ya. Tadinya bertengkar hanya anak dengan anak. Si ibu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak baik buat anaknya, dibalas oleh suaminya. Maka suami pun mengeluarkan kalimat-kalimat kepada yang tidak baik terhadap istrinya. Maka terjadilah pertengkaran. Kemudian meluas tatkala ada pihak ketiga yang ikut campur. Pihak keluarga istri membalas kalimat si suami. Akhirnya terdengar sama pihak suami. Mereka pun membalas. Akhirnya terjadi kehancuran, kerusakan ya hilangnya mawaddah rahmah sakinah ya secara meluas, ya sudah keluar dari rumah tangga yang lingkupnya masih kecil. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnul khuluq wa inna Allah yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang kotor mulutnya. Yang kotor kata-katanya, kasar kata-katanya. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hurairah, oleh al-Imam Abu Darda, dari Imam Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa liman taraka al-kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi wasati al-jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi a'la al-jannah aw fi wasati al-jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga paling bawah buat orang yang meninggalkan dusta walaupun untuk bercanda. Dalam bercanda saja dia tidak berdusta, apalagi dalam hal yang serius. Orang yang seperti ini dijamin sebuah rumah di dalam syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Yang kedua kata Nabi, sebuah rumah di tengah-tengah syurga buat orang yang tidak suka berdebat walaupun dia memegang kebenaran. Yang ketiga, dan ini syahidnya, sebuah rumah di dalam syurga di tempat paling tinggi buat orang, bagi orang yang mulia akhlaknya. Buat orang yang mulia akhlaknya. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasirukum akhlaqa. Wa inna ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah al-mutakabbirun al-tharun wal-mutafayhiqun." Orang yang paling terdekat denganku majlisnya di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling jauh majlisnya dariku di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang sombong, orang-orang al-tharun wal-mutafayhiqun. Ya? Orang-orang yang ketika berbicara bahasanya dibuat-buat, ya, dengan bahasa-bahasa yang buat lawan bicaranya sulit memahaminya, tujuannya untuk sombong dan tinggi. Contohnya, "Ibu gabang urun tuhai kampung. Mentah haji baru wo jai kula ta Australia. Khibu bahasa Aceh tama-tama bahasa Inggeris bacul. Ha? Urun tuhai baru wo dari Lampung ya pilih boh miling ki bang pun bahasa Inggeris." Ya? Dia pakai bahasa lain intelektual. Ngau di zaman Belanda MSD dan tamat. Dia berbicara dengan bahasa-bahasa intelek. Ya, dan tujuannya untuk dianggap dia orang yang cerdas. Ya, kesombongan. Ini sarsarun. Ya. Al-mutafayhiqun, orang yang tercela dalam Islam. Ya. Orang yang tercela di dalam Islam. Ya. Seorang yang tercela di dalam Islam. Dan lihat bagaimana Nabi SAW bukan sekedar mengucapkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi itu sangat mulia akhlaknya. Sampai-sampai beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Selama aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun, Nabi tidak pernah berkata kepadaku, 'Kenapa kamu belum melakukan terhadap apa yang saya belum lakukan? Dan kenapa kamu melakukan demikian terhadap apa yang telah aku lakukan?'" Ini sebab yang keberapa? Ketiga. Ini sebab yang ketiga. Dan kalau kita cermati bab akhlak ini, ya, sungguh kita memahami betapa besarnya pengaruh akhlak dalam rumah tangga. Bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan terwujudkan dan akan terjaga dengan akhlak yang mulia dan dia akan retak, akan hancur, bahkan akan hilang tatkala akhlak yang mulia ini telah hilang dalam rumah tangga tersebut, telah hilang dari seorang suami, telah hilang dari seorang istri, atau telah hilang dari anak-anak mereka. Sebagai contoh, ya, dari definisi, dengan kita memahami definisi akhlak yang mulia tadi, batlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh wa sabru ala al adha, akhlak yang mulia suka memberi manfaat, ya, menahan gangguan, wajah yang berseri-seri, dan bersabar di atas gangguan. Empat perkara ini kalau benar-benar kita jalankan, walaupun tentunya kita anak Adam tidak mungkin bisa 100% dan seumur hidup dapat menjalankan empat perkara ini 100% sebagaimana Nabi, tidak mungkin, ya. Tapi dengan adanya usaha, ya, dengan adanya pemahaman terhadap empat perkara ini, paling tidak memberikan paham kepada diri kita bahwa kita ini masih banyak kekurangan dan akan lebih bisa mengontrol diri. Sebagai contoh tadi, yang pertama, sumber akhlak yang mulia adalah batlun nada, suka berbagi manfaat. Ya, jangan sekedar menerima. Si suami suka berbagi untuk istrinya, si istri suka berbagi untuk suaminya. Orang tua berbagi untuk anaknya, si anak berbagi untuk orang tuanya, kan cukup indah. Ya, apa saja yang dibagikan, selama itu hal yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Saling berbagi hadiah, saling membantu, seperti ucapan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya suka membantu aktivitas istrinya. Kemudian juga Khadijah, tatkala beliau lebih kaya dari Nabi, beliau berbagi dengan Nabi. Maka beliau meminta Nabi untuk fokus berdakwah dan beliau sokong dari sisi harta. Ya, berbagi. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Yang dengannya akan terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Wakaful ada, dan menahan diri untuk tidak saling mengganggu yang lainnya. Ketika sifat ini ada pada si istri, pada suami, pada si anak, maka rumah tangga akan benar-benar berada di dalam sakinah, mawaddah dan rahmat. Sebagai contoh sekarang, suami pulang dari warung kopi nonton bola jam 3 malam. Ini mengganggu enggak si istri? Mengganggu. Baik. Si istri suka ngerumpi ke rumah tetangga, nonton sinetron, nonton film Korea. Akhirnya suami pulang, buah nama ta'alam. Mengganggu enggak suami? Apa sebabnya jamaah? Tidak saling menjaga kaful adha tadi. Ya. Tapi kalau sifat ini ada, maka tidak akan membuka pintu syaitan. Dia akan berusaha untuk tidak mengganggu karena dia tahu sabda Nabi, "Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan membuat pelakunya itu berada di dalam kegelapan di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam banyak hadis-hadis yang lain agar kita berbuat baik kepada pasangan kita. Dan contoh-contoh yang lainnya yang terkadang gara-gara sebuah gangguan yang berada dalam rumah tangga terjadi kecekcokan dan kehancuran, yang tidak perlu kita memperbanyak daripada contoh-contoh tersebut. Yang ketiga, sumber akhlak yang mulia tadi apa? Talaqatu al-wajh, wajah yang senyum. Ini terkadang kita sepelekan bagi kita yang telah berkeluarga, padahal ini sangat memberi pengaruh dalam rumah tangga. Belum lagi senyuman itu sendiri adalah sedekah. Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jangan pernah engkau meremehkan sebuah hal yang ma'ruf, kebaikan sekecil apapun dia, walaupun dengan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Inna tabassumaka 'ala wajhi akhika shadaqah." Senyumnya engkau di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Sekarang aplikasinya dalam rumah tangga. Misalkan tadinya telah terjadi kecekcokan sedikit, ributlah, bertengkaran kecil dalam rumah tangga. Kemudian si suami pun pergi, apakah untuk suatu aktivitas duniawi atau aktivitas ukhrawi. Kemudian begitu pulang, si istri buka pintu. Dari jauh si istri melihat suaminya memandang dia dengan senyuman. Si suami pun ketika melihat istrinya, ya, melihat istrinya senyum memandang dia. maka api yang sudah membara di dalam hati tadi, sekalipun belum terpadamkan seluruhnya, paling tidak sudah tidak membara lagi. Ini pengaruh nggak sangat besar kan? Ya, cuma anehnya sekarang, sebagian pasangan suami istri, kalau sama orang lain murah senyumnya, tapi kalau dengan pasangannya sendiri sulit senyumnya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena tidak ada bimbingan ilmu agama tadi. Apalagi ya, kalau yang mereka diawali dengan hubungan yang tidak syar'i. Ya, pada yang jarang tak kau nak kim-kim, hai pun dah kim-kim tapi awal pada yang cewek tapi dah kim diuro. Yang kanan-anak pada umbo, ku kim-kim belum. Sudah habis. Ya. Kalau di luar rumah murah senyumnya. Murah senyumnya. Tapi dengan istrinya dia sulit senyum. Atau dia dengan suaminya sulit senyum. Ngelakau kau, ya, hanai pekim kai pekim. Ya. Ngelakau roi, ibu ka pintu, hanai dang babi tu. Munai buka prung, ibu ka ijak yu badapu. Ya, hanai pray lah kau. Ini masalah kecil. Tapi dari masalah kecil ini, syaitan terkadang meniupkan bara api tersebut. Sehingga menjadi besar. Ya. Tapi kalau seperti yang kita katakan tadi, begitu dia buka pintu, si istri menunggu suaminya dengan senyuman. Si suami pulang pun membawa senyuman, walaupun enggak bawa uang. Ya kan? Walaupun mungkin lupa bawa belanjanya, tapi udah beda suasananya. Kecuali memang istrinya jahat, ai kana pere kemron, ungkut dan belau. Yang lain, yang istri dah luar biasa di luar pembahasan kita itu. Karena bisa jadi mungkin ada istri yang seperti itu. Ya, pekem-kem, peng dan puaureo. Ya. Nah, ini sudah di luar pembahasan kalau ada istri yang kayak gini. Ya. Tapi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sumber kebaikan. Ya, kalau ada istri yang seperti itu tadi, ya banyak-banyak berdoalah kepada Allah. Ya, obatnya ada sebuah cerita. Ketika ada seorang sedang memukul istrinya karena marah. Ya. Istrinya tetap aja cerewet. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang cerewet. Dan saya yakin ummat dan akhwat yang sedang hadir kajian ini tidak ada satupun yang cerewet, kecuali kalau sudah keluar dari majelis ini, ya, itu enggak tahu. Ya. Jadi ada orang yang menyatakan kepada orang yang memukul istrinya tersebut, cara mengobati wanita itu bukan dengan memukul, tetapi dengan menikah satu lagi. Ya. Maka istrinya itu pun menyatakan kepada saya, jangan kamu dengar ucapan dia, terus saja kamu memukul saya, agar tidak mendengar ucapan tadi. Artinya memang ada model wanita yang dia terobati dengan obat jitu ini. Ya, dengan madu asli ini. Taib ya. Tapi pembahasan kita adalah wanita-wanita yang bisa menerima hidayah. Maka ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar ya agar benar-benar terwujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Kemudian yang terakhir tadi dari sumber akhlak yang mulia adalah as-sabru 'alal adza. Bersabar di atas gangguan. Apabila dia mendapatkan suaminya atau seorang suami mendapatkan istrinya tidak menjalankan tiga hal tadi, dia ingat ada akhlak yang keempat, bersabar di atas gangguan kepedihan yang datang dari orang lain. Karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan demikianlah kami jadikan sebagian kalian ujian terhadap sebagian yang lainnya, sebagai fitnah, sebagai ujian. Akankah kalian bersabar? Dan adalah Rabbmu maha melihat. Sebagai contoh sekarang, betapa banyak terjadi ya kecekcokan, ya jangankan dalam rumah tangga, tetangga dengan tetangga hanya dikarenakan masalah sampah. Sampai-sampai ada seorang curhat kepada saya, dia pindah dari sebuah lingkungan ilmu agama karena ada tetangga yang buruk, tetangga yang jelek, yang suka buang sampah sembarangan. Akhirnya dia keluar dari lingkungan yang di situ ada ilmu dan seterusnya. Ini mewujudkan apa, jemaah? Ini kan bentuk radikalisme. Kalimat radikalisme itu tidak mesti bom, ya kan? Tapi aksi-aksi yang mengganggu orang lain, ya, kekerasan-kekerasan, sikap-sikap yang keras dan kaku yang mengganggu, ya, ketentraman dan kenyamanan orang lain. Ini bagian dari kalimat, ya, ya, kekerasan ya di dalam Islam. Ini empat sumber akhlak yang mulia, yang apabila kita memahaminya dan kita aplikasikan dalam rumah tangga kita, maka insyaallah ta'ala sakinah, mawaddah dan rahmah itu benar-benar terwujud dalam rumah tangga kita. Dan tentunya untuk contoh-contoh ya, hal di atas, maka insyaallah ta'ala setiap kita pasti memiliki pengalaman masing-masing, dan yang lebih tua akan mengetahui lebih banyak lagi. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab yang keberapa sekarang? Keempat apa yang kelima? Yang keempat. Yang keempat. Dan pada kesempatan kali ini saya cukupkan dengan lima sebab. Ya, lima sebab ini ya mencakup sebab-sebab yang lain. Sebab yang keempat adalah saling memahami hak orang lain yang mesti dia tunaikan. Si istri harus paham dan harus memahami hak-hak suami yang harus ia tunaikan di dalam Islam. Demikian pula seorang suami harus memahami hak-hak istrinya yang harus ia tunaikan. Dan tentunya sekarang kita bukan sedang membahas fikih hak istri terhadap suami atau fikih hak suami terhadap istri. Ini ada pembahasan khusus yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk membahasnya. Kita sedang membahas bagaimana agar sakinah, mawaddah dan rahmah itu benar-benar terwujudkan. Adalah memahami hak masing-masing. Apabila setiap anggota rumah tangga, pasangan suami istri dan anak dengan orang tuanya saling memahami hak yang harus ia tunaikan kepada yang lainnya, maka rumah tangga akan berada di atas sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa saja hak-haknya, maka ini dalam pembahasan fikih hak suami terhadap istri, ya fikih hak istri atas suami, hak orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua. Sebagai contoh misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi fa'abat fa'asbaha غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. Apabila seorang suami menyeru istrinya ke tempat tidurnya, tentunya ini adalah kinayah dalam Al-Qur'an dan hadis, terkadang dalam pembahasan hubungan intim terkadang bahasanya vulgar dan terkadang di sebagian tempat bahasanya kinayah, ya, dan kita di sini cukup dengan bahasa kinayah, ya. Baik, Nabi sebutkan bahwa seorang suami ketika menyuruh istrinya ke tempat tidurnya, lantas istrinya enggan, tidak memenuhinya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah, ini syaratnya. Kalau dia enggak marah, dia enggak terancam dengan ancaman ini. Kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, ya, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah sampai datang pagi. Tatkala seorang wanita memahami hak ini, dia akan tunaikan, maka akan menutup pintu setan. Akan mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu ila firashi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Apabila seorang suami memanggil istrinya yang sedang masak ke tempat tidurnya untuk melakukan hubungan intim, maka hendaknya si istri memenuhinya sekalipun dia sedang di dapurnya. Ini nasihat Nabi kepada wanita. Karena dengan terwujudnya hal tersebut, ini akan melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmah di antara mereka. Dan jika itu ditolak, ini akan membuka pintu syaitan untuk meniupkan bara api dalam rumah tangga mereka. Ini nasihat buat wanita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan untuk dia memenuhi panggilan suaminya tersebut untuk hal tersebut sekalipun dia sedang masak. Walaupun tentunya akhlak bagi suami, dia mengingat dua hal. Hal yang kedua tadi dalam pembahasan akhlak, kafulah, ada berusaha untuk tidak menyakiti. Ya, suami pun harus ya paham kalau memang dalam kondisi istri masak atau suatu kondisi kalau diajak untuk hal tersebut akan memberatkan, menyakiti dia, ya, agar dia tidak memintanya. Tapi andai kata suami memintanya, kata Nabi, dia harus memenuhinya sekalipun dari dia sedang masak. Baik jauh pun anak depan tengah masak lagi anak malam le. Nah, ini istri enggak tahu diri namanya. Nabi bilang walaupun lagi masak, jangan dijawab pun anak depan tengah kurang pingan tiga ndu. Nah, ini istri durhaka, durhaka sama Nabi, durhaka kepada suaminya. Hana tabadai. Ya, suami pulang safar, putaba-taba. Ya. Maka dengan memahami hak masing-masing dan menunaikannya, ini akan mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmat. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang terkadang sakinah, mawaddah dan rahmat menjadi kurang atau bahkan hilang. Ya. Tatkala anggota rumah tangga, pasangan suami istri, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, tidak saling menunaikan hak yang lainnya. Yang kelima, dan kita akhiri dengan sebab yang kelima ini, agar kita selalu mengingat, agar kita selalu ingat bahwa merupakan target besar dari iblis dan bala tentaranya adalah memisahkan hubungan antara pasangan suami istri. Kalau kita sudah memahami ini, maka setiap kali pintu ini terbuka atau akan terbuka, kita akan berusaha menutupnya. Telah datang banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antaranya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Tirmizi, bahwa syaitan memiliki singgasana di atas air, dan dari singgasana tersebut dia mengutus dan mengirim pasukan-pasukannya, bala tentaranya. Di antara bala tentara iblis yang paling dekat dengan iblis adalah yang mampu merusak hubungan antara pasangan suami istri sampai mereka bercerai. Ketika kita sudah memahami ini, maka kita akan berusaha untuk tidak membuka pintu setan ini. Karena kalau sudah terbuka, kalau sudah mulai membara, pasti akan terbakar apa yang ada di sekitarnya. Ini lima sebab yang mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita, agar rumah tangga kita benar-benar berada di atas sakinah, mawaddah dan rahmah, yang dengannya akan terjaga dan terjauhkan dari radikalisme ya yang ada ya, pada sebagian orang. Ya, lima sebab tersebut saya ulangi kembali secara ringkas. Yang pertama, al-ilmu nafi'. Yang kedua, al-amalu salih. Yang ketiga, husnul khuluq. Ya, akhlak yang mulia. Yang kelima, yang keempat, saling memahami hak masing-masing dan menunaikannya. Yang kelima, memahami bahwa salah satu dari target besarnya iblis dan bala tentaranya adalah memisahkan, memutuskan hubungan antara pasangan suami istri. Wallahu ta'ala alam sahab. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya merekam suara dosen pada saat menjelaskan pelajaran tanpa seizin beliau, dikarenakan menggunakan bahasa asing? Baik, dalam ilmu fikih disebutkan sebuah kaidah, asyartu urfan kasyarti lafzan. Syarat yang berlaku secara urf, adat istiadat dan kebiasaan, maka itu berlaku seperti syarat yang dilafadzkan. Artinya suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi, ya, itu seperti yang dilafadzkan. Apabila ya telah dimaklumi dan terbiasa bahwa seorang dosen berbicara kemudian boleh direkam, ya, suatu saat dia berbicara tanpa menyatakan silahkan rekam, kemudian mereka merekam karena yang biasa terjadi dan yang dijalankan oleh mereka adalah merekam, maka pada dasarnya tidak mengapa sampai ada indikasi, ada qarinah bahwa dosen tidak mau direkam. Nah, dan indikasinya si murid yang lebih tahu tentang dosennya tersebut. Maka pada dasarnya tidak mengapa insyaallah taala, apabila ini tujuannya untuk kemanfaatan, bukan tujuan lainnya yang buruk. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan restu dari orang tua untuk memakai niqab sedangkan si anak tetap kekeh memakainya karena orang tua belum mengenal sunnah dan menganggap orang yang berniqab itu seperti maaf aneh gitu karena serba hitam ya daripada serba pink, lebih bahaya. Dan apakah anak itu berdosa jika dia tetap memakainya, Ustaz? Syukran. Baik. Jawabannya tidak, ya. Apalagi kalau dia condong kepada pendapat ulama yang menyatakan wajib. Dan itu pendapat mayoritas ulama dan itu pendapat yang kuat terlebih lagi di zaman kita ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah adalah tatkala kita meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang sering dibawa oleh kedua orang tua kepada sebagian anak yang tidak mau mengikuti perintahnya sekalipun bertentangan dengan hukum Allah, bahwa ridho orang tua pada ridho Allah dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua? Kata Syekh Albani, hadis ini dipahami dengan hadis Nabi pula, karena beliau yang mengucapkan ini, beliau pula yang mengucapkan sebelumnya. Artinya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akhlak yang mulia tetap dijaga bersama orang tuanya. Dia terus menerus ya dan tetap istiqamah mendakwahi orang tuanya dengan hikmah, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dia terangkan dengan cara-cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kata Syekhul Islam, fi'lul ladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di saat yang tepat. Ya, maka dia lihat, ini orang tua kalau dikasih tahu kayaknya kesan menggurui akan marah. Mungkin dengan buku atau ngirim video atau kirim rekaman, ya, atau yang lain-lainnya. Dan insyaallah taala suatu saat kalau orang tua melihat si anak istiqamah dan dia memakai karena memang ingin ya lebih bertakwa kepada Allah, pasti orang tuanya akan setuju. Walaupun nampaknya tidak setuju, tapi hati kecilnya tetap cinta kepadanya, karena Allah berfirman dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilussalihati sayaj'alu lahumur rahman wujja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan untuk mereka cinta. Artinya mereka dicintai oleh Allah, dicintai oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, dicintai oleh Allah. Berikut ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara menazar akhwat? Ini pertanyaan ikhwah, apa akhwat ini? Ya, bagaimana cara menazar akhwat? Dan apa langkah selanjutnya setelah nazar? Bolehkah mengkhidmah? Bagaimana caranya? Ini namanya jenjang-jenjang pernikahan. Nazar. Nazar disebutkan oleh para ulama dalam fikih nikah ada beberapa cara. Yang pertama, mendatangi rumahnya ya, dan dia ditemani oleh walinya. Ya, oleh walinya, oleh mahram lelakinya, kemudian dilihat ya bagian-bagian yang dapat dilihat dan itu cukup ya untuk melanjutkan langkah dia untuk menikahinya. Ya. Apakah boleh tanpa dihadiri oleh wali? Kalau kita membahas pembahasan ini, kita tidak dapatkan bahwa ketika nazar syaratnya harus ada wahli. Tapi kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, syaratnya itu tidak terjadi khalwah dan tidak terjadi pembicaraan yang tidak bermanfaat, dan lebih baik tidak berbicara karena belum dibutuhkan. Ya, tidak ada khalwat. Ya, dan tidak timbul fitnah. Maka andai kata tidak ada wali laki-laki, tidak mudah, maka ditemani oleh wanita-wanita lain yang sudah tua, kemudian mereka semuanya pakai cadar, tidak ada yang terbuka auratnya kecuali wanita ini saja yang dinazar oleh lelaki tersebut, dan tidak terjadi khalwat dan aman dari fitnah, maka saya kira ini wallahu a'lam bishawab tidaklah mengapa, karena tidak disebutkan dalam hadis-hadis bahwa nazar syaratnya harus ada wali. Namun hendaknya dijaga agar tidak terjadi khalwat apabila ada wanita-wanita lain yang banyak menemani, yang semua mereka menutup aurat dan tidak berbicara, tentunya ini akan menutup daripada pintu fitnah. Cara yang kedua, dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi di masa itu, adalah dengan mengintip wanita tersebut tatkala dia membuka pakaiannya yang sifatnya normal. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat di masa itu. Tapi para ulama sebutkan untuk di masa sekarang, hal ini jangan. Karena takwa kita berbeda dengan takwa para sahabat Nabi. Baik pakai ru kalau yang kalah yang lain-lain dia karut itu pakai karut yang monggok. Ya, atau lewat Facebook dan seterusnya, ini akan membuka pintu syaitan dan membangkitkan syahwat. Yang kedua ini tidak dinasihati oleh para untuk di masa sekarang ini. Ya, apalagi diri kita yang lebih dicondong kepada hawa nafsu. Maka lebih aman yang pertama. Nah, pertanyaannya, bagian mana saja yang boleh dilihat? Ada tiga pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama, dan itu jumhur, menyatakan yang boleh dilihat hanya muka, telapak kedua tangan dan telapak kaki. Rambut enggak boleh. Mau untuk rupaji kana oh botak di belah iban. Kan jut nanya bukan bangai dale. Kan jut tanya-tanya, mungkin ya paling kaya kana ada depu kana oh di belah. Teruk kenan ngun. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Hazm, ini sedikit, bahkan bukan sedikit, sangat menyeleneh. Ya. Dan pendapat ini dibahas dalam ilmu fikih. Tapi kalau diketahui oleh sebagian kaum lelaki yang pemuja hawa nafsu, ini sangat berbahaya. Ibnu Hazm berpendapat dari ujung kaki sampai ujung rambut boleh dilihat. Apa dalil beliau? Adalah memahami hadis Nabi. Falyanzur ila ma yad'u. Hendaknya dia nazar kepada bagian yang membuat dia menikahinya. Apalagi kalau bukan bagian yang sensitif tersebut. Kata Ibnu Hazm. Ya, ini penilaian Ibnu Hazm karena mazhab zahiri. Tapi kata para ulama, ini pendapat yang lemah dan aneh. Keanehan, sisi keanehannya semua orang dapat memahaminya. Ya, dan tidak perlu dijelaskan. Ya, ini akan membuka pintu zina, membuka pintu syaitan, ya, dan yang lain-lainnya. Dan andai kata tidak terjadi pernikahan setelah itu, akan menyiksa wanita tersebut. Jelas ya? Maka yang rajih adalah pendapat yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh guru-guru kami, ulama di Yaman, ulama hadis di Yaman, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Bahwa lebih dari apa yang dibatasi oleh jumhur, yaitu boleh melihat bagian-bagian yang biasa dia tampakkan di depan anggota keluarganya yang mahram. Apa dalilnya? Yang pertama, hadis Nabi tadi, hendaknya dia melihat kepada sesuatu yang membuat dia ingin menikahinya. Dan tentunya telapak tangan dan kedua muka saja ini tidak cukup. Ya. Sisi penilaian yang kedua, Nabi tidak memberi batasan di situ. Ya, selama ada bagian-bagian yang membuat dia tertarik untuk melihatnya dan tidak ya berlebih-lebihan, maka tidak mengapa. Seperti betis ya hingga ke lutut, tangan sampai ke siku, ingin melihat rambutnya nyukalan leo. Mio BO untuk ka taboragau. Eh dahulu yang mutermu. Ya. Ini perlu dilihat. Dia dapat istri bawa kutu ke keluarga besarnya. Rumah tangga besarnya belum pernah ada kutu. Begitu dia nikah, mamanya berkutu, bapaknya berkutu, kakaknya berkutu. Pindah kutu dari istrinya. Nyokah kui lagi aneh inang lain, inang mengkutai kami tak. Ya, ini juga perlu. Ya. Dalil yang kedua kata Syekh Al-Albani adalah pembolehan Nabi kepada sahabatnya untuk mengintip wanita di masa itu di rumah yang sedang membuka aurat yang sifatnya normal berada di depan anggota keluarganya. Dan itu tentunya bukan hanya kedua telapak kaki, dan muka saja, dan tidak pula seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar. Jelas ya? Taib ini beberapa hukum berkaitan dengan nazar. Dan terkait dengan nazar ini, ingin ada hal yang ingin saya ingat atau sebelum nanti saja. Setelah nazar, barulah mereka memikirkan langkah berikutnya, yaitu khitbah. Setelah lihat, oh cocok, ya bereh bangyo, ya walaupun hidung kalapan baju tapi kasihlah ya. Ya na plus balain baju bak kulit. Ya, mungkin juga si abang kajitnya tang pak. Ya, na lagi film kucu-kucu dah yucut. Ya. Na lagi awak film India ya, tapi belum India yang jadi pembantu rumah tangga. Tapi cukuplah ya. Baru memikir khitbah. Nah yang terbalik sekarang, ini sering terjadi kecekcokan akhirnya antara ikhwah dan akhwat. Khitbah dulu baru nazar. Akhirnya ribut. Ya, merasa sedih dia enggak jadi nikah. Kenapa? Karena berdua bertemu dulu kedua orang tua berbicara kapan nikah ini itu baru nazar. Ya. Begitu enggak jadi, ya, ini jadi beban. Ya. Karena mai khitbah udah melamar, khitbah itu artinya melamar. Kan udah tersebar beritanya. Tapi kalau sudah nazar, baru dipastikan suka ataukah tidak. Baru lanjut ke khitbah, baru berbicara, pajan wate padu mahar. Oh, kamu melabuhnyo karena turunan Portugal. Waplo imang mayam. Oh, katim eno. Pak kamu minta yang turunan Somalia medang. Ya, nyo turunan Portugal melabuh. Oh, arane. Karena kan lamno, je lamno. Tayin. Ya, setelah khitbah baru akad. Setelah akadnya napa ada purnole yang milo. Ai lihatlah kuda purnolam. Baik, ya. Baru buat walimah. Ini jenjang pernikahan. Nah, ada hal yang ingin saya ingatkan bahwa bagi ikhwan dan akhwat, khususnya akhwat nih. Kalau setelah dinazar rupanya si ikhwan tidak jadi, jangan ya terlalu bahasa anak muda sekarang apa? Baper, begitu. Jangan terlalu baper. Lu bahasa warani melabu baper. Hah? Bek terlalu terbawa ke dalam perasaan. Karena tidak mungkin si lelaki ya memaksa dirinya untuk mengambil sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena kalau dia paksa, kerusakan yang akan terjadi setelah itu akan jauh lebih besar, bebannya akan lebih berat daripada sebelumnya. Karena terputus setelah terjalin itu jauh lebih beban daripada tidak terjalin karena memang belum ada hubungan. Jelas ya? Nazar adalah ya fase menentukan cocok atau tidak. Jangan cari-cari tahu. Ya, pakan dari yang haiti melompat, kurang dengan pakan. Oh, gara-gara senang je tang, gaya bubruk-bubruk. Akhirnya terjadi hal membuka pintu-pintu setan. Apa karena saya masih PNS, abang itu enggak mau? Apa karena saya begini? Enggak usah teh, kalau dia udah bilang, ya saya istikharah dulu. Ah, itu udah tanda-tanda tuh biasanya. Saya istikharah dulu. Yang insyaallah 2-3 hari ini akan saya beri jawaban. Ya, itu udah siap-siap, enggak usah tunggu lagi. Pasti jawabannya setelah saya istikharah. Nampaknya saya lebih nyaman enggak jadi. Ya, kalau udah ada kalimat istikharah, nah itu udah 85% enggak jadi, enggak usah tunggu lagi. Jelas ya? Baik. Kemudian dalam masalah khitbah ini, apabila seorang wanita telah dia khitbah, haram bagi orang lain untuk mengkhitbahnya. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yakhtib ahadukum ala khitbati akhih. Janganlah salah satu di antara kalian meminang pinangan saudara. Adapun setelah nazar belum khitbah, secara larangan tidak ada larangan, tapi nasihatnya jangan agar tidak memunculkan permusuhan. Misalkan datang kepada rumah ya seorang bapak ya, datang akhuna Jabar misalkan ya, ingin nazar. Pulang Jabar, datang Reza nazar juga. Dari sisi hukum tidak masalah pihak wali menerima yang kedua ini untuk nazar setelah yang pertama tadi. Kenapa? Karena khitbah belum ada. Ya. Tapi secara akhlak agar tidak dilakukan, agar tidak terjadi permusuhan dan pertikaian. Namun secara hukum tidak dikatakan haram. Karena belum terjadi khitbah. Ya. tapi lebih baik itu tidak dilakukan sebagaimana Abu Bakar ketika ditawarkan kepada beliau siapa? Hafsah oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak menjawab apa-apa. Ya, telah lama kemudian Nabi meminang Hafsah kepada Umar. Maka Abu Bakar menyatakan, sekarang kamu baru tahu jawabannya, kenapa saya tidak menjawab. Sebenarnya ada kecondongan dalam hati saya kepada Hafsah, tetapi begitu saya tahu bahwa Nabi ingin meminangnya, maka saya pun membatalkan dan saya pun tidak menjawab bahwa Nabi ingin meminang anakmu karena Nabi masih merahasiakannya. Dan saya tidak mau membongkar rahasia beliau ini akhlaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jelas ya? Rada depannya calon si fulan. Kupengenan nepek lagi hana yang baik. Ya, ini akan membuka pintu syaitan. Ini jawaban untuk pertanyaan di atas. Pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang ibu menawarkan anak perempuannya kepada penuntut ilmu syar'i padahal ia tahu pemuda ini masih 2 tahun lagi di dalam pendidikannya? Jawabannya tidak mengapa, itu hadisnya tadi. Hadis sahih Muslim. Ya. Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada siapa sebenarnya? Pertamanya kepada Utsman bin Affan. Ya, kemudian Utsman menyatakan, "Wahai Umar, putusan ini saya belum punya keinginan untuk poligami." Jawabannya Utsman. Jawaban Utsman ini sedikit membuat Umar ya tersinggung dalam bahasa Umar itu. Setelah itu, besok harinya Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menjawab, membuat Umar lebih tersinggung. Kalau tadi jelas, transparan jawabannya. Ini Abu Bakar diam, tidak menyatakan mau dan tidak menyatakan iya. Setelah itu baru datang Nabi meminang Hafsah. Kemudian Abu Bakar pun menyampaikan kepada Umar apa yang beliau sampaikan tadi, yang telah saya sebutkan. Di sini Umar menawarkan. Dan ini bukan tanda kerendahan. Dan bukan kehinaan. Ya, terkadang sebagian kita terlalu gengsi. Hawa na menintaji. Ya, tawarkan. Alah, tanya yang bawa barang pun tidak tawarkan. Ya. Merasa hina, merasa rendah. Ini enggak Umar bin Khattab menawarkan. Ya bisa jadi mungkin si pemuda itu ada tujuan, ada kecondongan, tapi dia malu. Miorok, diterimang dia. Ya, pengtan kerja pitan dong. Dah terima, akhirnya pun dia enggak baju. Akhirnya tidak bertemu. Ya. Kalau dikatakan apakah boleh? Boleh, tidak ada larangannya. Dan itu bukan sebuah kehinaan sebagaimana dilakukan oleh Umar. Ada seorang ulama di Yaman, ulama besar, saya tidak mau menyebutkan namanya, guru saya. Jadi di zaman Syekh Mukbil datang seorang Syekh Qabilah ke Syekh Mukbil. Ya, Syekh Mukbil menyatakan, "Wahai Syekh, carikan satu santri yang senior. Saya ingin menikahkan putri saya dengan dia. Enggak usah dia pikirkan masalah biaya rumah tangga. Saya yang tanggung semuanya." Kayak Syekh melihat ada seorang murid di situ, sekarang ulama besar beliau di Yaman. "Ya fulan," namanya. Kalau saya sebutkan namanya antum langsung tahu semuanya. "Wahai fulan, sini, kamu mau nikah?" Langsung, "Iya, mau." Langsung dinikahkan sama Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Dan sampai sekarang ya beliau dan istrinya ini Syekh dan Syekhah, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah di negeri Yaman. Nah, dan saya salah satu dari yang berguru kepadanya. Nah, jadi tidak mengapa, tapi dengan cara-cara yang tidak membuka pintu-pintu syaitan. Kalau orang tuanya baik, tapi kalau dirinya sendiri, ya secara hukum kata para ulama tidak mengapa, ya, dan boleh kalau tidak membuka pintu fitnah. Tapi kalau itu membuka pintu fitnah, dan itu seringnya, agar tidak dilakukan. Ya, bagaimana pintu fitnah? WA tiba-tiba. Ya, "Maaf akhi, mukadimahnya panjang banget. Siap. Keluar beberapa gambar apa? Emoji bunga, ada emoji lain lagi. Setelah itu baru di bawahnya. Sebenarnya baru ke poinnya. Ini akan membuka pintu fitnah yang tidak baik. Lebih baik melalui orang tua. Berikut ini ada pertanyaan, jika sang suami tidak mampu mendidik istri atas segala sikap dan akhlak yang buruk si istri, haruskah suami tetap bersabar ataukah melepaskan dengan talak dan cerai? Para ulama membahas di sini ada lanjutan, jika tetap bersabar bagaimana cara mendidik istri yang terbiasa berkuasa terhadap suami. Ini sebenarnya kembali kepada pembahasan kita di atas tadi. Apabila pembahasan di atas tadi itu benar-benar diwujudkan dalam rumah tangga, tentunya ini tidak akan terjadi. Cuma permasalahannya adalah telah terjadi. Maka bagaimana menyikapinya? Terkhusus dalam permasalahan talak, para ulama membagikan hukum talak dalam kutub fiqh menjadi 5. Terkadang bisa wajib, terkadang menjadi haram, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi mustahab, dan terkadang menjadi makruh. Dan mereka semua sepakat bahwa dianjurkan talak tatkala tujuan-tujuan utama dari pernikahan tidak terwujud lagi dan tidak akan mungkin terwujud lagi karena kondisi yang ada. Apa tujuan utama? Sakinah, mawaddah, dan rahmat. Ya, jika ini telah tiada dan tidak akan mungkin ya diwujudkan kembali, maka di saat itu talak itu dianjurkan. Ya, proses nasihat memang ada. Ya, itu ada dan seorang tidak boleh pesimis dalam menasihati istrinya. Nuh alaihi salam telah berdakwah 950 tahun dia berdoa kepada Allah, dan jika kekurangan-kekurangan istri tersebut ya masih bisa dimaafkan secara syar'i dan dia masih mampu bersabar. Di balik itu, lebih dari itu, dia melihat ada mafsadah yang lebih besar kalau dia mencarikannya. Maka kalau dia bersabar, ya, ya ini lebih bah, lebih baik dengan catatan-catatan di bawah di atas tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mendidiknya? Ya. Kalau ini pertanyaannya, cara mendidiknya, ya, adalah dengan menghadirkan dia kepada majelis ilmu agama, membiasakan dia bergaul dengan wanita-wanita salihah, ya, dan mempergaulinya dengan akhlak yang baik. Dan saya kira ya mayoritas wanita sekalipun dia jahat, kalau dia melihat suaminya banyak mengalah dan tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, saya kira semua mereka akan luluh ya dan akan insaf. Karena Allah berfirman idfa' billati hi ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Setiap suami istri cerewet, ngomong yang enggak-enggak, suami malah diam, bersabar, dia menjaga salat tahajud, dia sering memberi hadiah kepada istrinya, hak istrinya tetap dia penuhi sekalipun istri terkadang tidak memenuhi daripada haknya, ini akan meluluhkan istrinya, hati istrinya. Suatu saat ketika dia sedang tidur, sedang melamun, ya, dia akan berpikir kesalahan, akan berpikir apa yang telah dia lakukan dari kejelekan tersebut terhadap suaminya. Pertanyaan yang terakhir yang kita akhiri dengan ini insyaallah taala, bagaimana mensikapi istri yang tidak peduli pada kemampuan ekonomi suami? Ya. Sebenarnya ini salah pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena ekonomi dibebankan pada suami. Tidak ada sisi kewajiban bagi istri. Memang secara umum kita dianjurkan untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling ta'awun atas kebaikan dan ketakwaan. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa andai kata seorang istri kaya raya, seorang yang konglomerat, si suami kiri, gati nabi, miskin luar biasa, tetap yang berkewajiban cari nafkah adalah suami, bukan istri. Dan istri tidak ada kewajiban memberi uang, nafkah uang buat si suami. Kalau dia memberikan, maka itu adalah hukum sunnah dan akhlak mulianya dia. Jelas ya? Demikian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Istri punya penghasilan tetapi memaksa suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga di luar kemampuan. Nah, ini yang bermasalah. Di luar kemampuan. Ya. Nah, sekarang perlu kita bahas nafkah yang seperti apa yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Makanya saya bilang tadi di pembahasan pertama tadi, memahami hak masing-masing. Kemudian saya katakan pembahasan hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, hak orang tua terhadap anak, hak anak kepada orang. Ini ada pembahasannya sini dalam fikih. Ya. Tapi saya sebutkan secara umum bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadis di sana terdapatkan ayat-ayat dan hadis-hadis perintah untuk memberi nafkah kepada anak istri, tapi tidak ada penyebutan berapa harusnya dalam sebulan. Di dalam kaidah fikih para ulama menyatakan Syekh Sa'di dalam kaidah-kaidah fikih beliau yang beliau susun dengan berbentuk syair, kata beliau wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun fi syar'i lam yuhad, kata Imam Sa'di. Bahwa 'urf itu kebiasaan masyarakat setempat itu menjadi sumber patokan, sumber hukum dalam suatu hukum yang datang dalam syariat yang tidak diberi batasan tertentu dalam syariat. Perintah untuk beri nafkah umum, maka dikembalikan kepada 'urf. Urus tempat bagaimana? Siapa yang wajib membayar rumah? Hah? Lelaki kan? Kalau ada urus istri juga, ini urusnya agak menyelisih agama. Karena Kalau rumah sudah disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an kewajiban sumayyu askinuhun. Berikanlah mereka tempat tinggal, makanan. Cuma kalau dia meminta pembantu, apakah wajib? Para ulama menyatakan tidak wajib. Tidak wajib. Karena kewajiban istri adalah mengurus apa yang dilakukan oleh pembantu orang yang kerja di rumah tangga zaman sekarang ini. Oleh karena itu ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi seorang budak agar membantu aktivitas rumah tangga dia sehari-hari, Nabi mengajarkan Fatimah untuk berzikir tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali masing-masing dari itu sebelum tidur, itu akan menggantikan seorang pembantu untuknya, artinya memberikan kekuatan. Sisi pendalilannya, Nabi tidak memanggil Ali, wahai Ali carikan pembantu buat Fatimah, menunjukkan tidak wajib. Mesin cuci wajib ataukah tidak atas suami? Ini dikembalikan kepada uruf. Kalau uruf setempat, seorang suami yang telah nikah, dia wajib memberikan mesin cuci, maka wajib dia berikan. Karena Allah menyatakan wa'ashuhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan uruf. Ya, selama uruf tersebut tidak melampaui batas syar'i. Dan ini bisa berbeda-beda. Uruf wanita kampung berbeda dengan wanita kota. Ya, ini berbeda-beda. Kata Syekh Abdullah Al-Mar'i, terkadang sebagian tempat kalau dia tidak memberi mesin cuci itu hal yang lumrah, uruf. Bahkan beli mesin cuci suatu udah yang luar biasa di kampung itu. Maka tidak wajib. Ya, seperti di Melabuh ini kan kampung banget nih. Jadi enggak perlu mungkin ya bagi suami beli mesin cuci buat istri-istrinya, begitu. Atau di sini urufnya istri disediakan mesin cuci Melabuh. Hah? Bagaimana uruf Melabuh? Masih ada wanita nyuci manual? Enggak otomatis lagi? Enggak ya? Enggak ada lagi kayak semua udah otomatis. Ya, alias mesin cuci. Maka kalau urus tempat disediakan oleh suami, maka wajib bagi dia membelinya. Sehingga suami berhutang di mana-mana, istri tak mau peduli atas hutang-hutang tersebut. Nah, ini sudah melampaui batas penjelasannya. Setelah kita dengar bersama tadi di atas, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala senantiasa mengistiqamahkan kita di atas jalan kebaikan. Dan sebagaimana kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya di sore hari yang berbahagia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, nas'aluka bi ismikal a'zam jannataka wa na'udzubika min adzabin nar, wa in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa lihiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Innaka anta السميع العليم. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.